Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan biarlah jika kami boleh melihat karya Tuhan dalam gereja kami, dalam diri rekan-rekan kami, malam hari ini kami juga ingin melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan biarlah sungguh Tuhan, ketika kami memandang semuanya dengan mata iman kami, bukan dengan mata jasmani kami, pujian, penyembahan kami, ucapan syukur yang muncul di dalam hati, pikiran, bahkan mulut bibir kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan yang sebentar akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Selamat malam. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-66, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua saja. Mazmur pasal yang ke-66, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua saja, saya akan bacakan bagi setiap kita. Tema kita malam hari ini adalah pujilah karyanya. Mazmur 66, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bisa tolong ditampilkan PowerPoint saya. Nah Bapak-Ibu sekalian, malam hari ini saya memulai dengan satu kutipan yang pernah saya baca begitu ya. Kutipan tersebut berbicara tentang mengingat masa lalu. Berbicara tentang bagaimana kita melihat ke belakang. Nah Bapak-Ibu sekalian, kutipan itu berkata seperti ini. Mengingat masa lalu memberikan kekuatan untuk hari ini. Setuju gak Bapak-Ibu sekalian? Ketika kita melihat ke belakang, apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita jalani selama tahun 2017, itu sesungguhnya memberikan kita satu kekuatan untuk kita bisa hadir dan bahkan kita bisa menjalani tahun ke depan dengan kekuatan yang baru. Bapak-Ibu sekalian, mungkin sebagian orang berkata bahwa atau berpikir mengingat masa lalu itu gak penting Bapak-Ibu sekalian. Apalagi kalau masa lalu itu berbicara tentang penderitaan, tentang pergumulan, tentang masalah. Yang diingat apa Bapak-Ibu sekalian? Yang seharusnya diingat adalah sesuatu yang baik. Tapi apakah hanya sesuatu yang baik yang mau kita ingat? Bukankah Bapak-Ibu sekalian ketika kita mengingat, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan, justru disitulah kita bisa melihat Allah berkarya. Bapak-Ibu sekalian, kutipan yang lain tentang masa lalu begitu ya. Kutipan yang lain berkata demikian. Mengingat masa lalu adalah untuk melihat bahwa kalau kita ada hari ini, kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah. Dan kalau kita bisa bertahan sampai dengan hari ini, itu adalah pemberian Allah. Bukan semata-mata karena kita kuat Bapak-Ibu sekalian. Ketika saya membaca baik-baik kutipan ini Bapak-Ibu sekalian, saya memahami betapa rapuhnya manusia. Betapa manusia itu seperti uap, seperti yang dikatakan oleh Yakobus Bapak-Ibu sekalian. Tapi Bapak-Ibu sekalian, ketika kita melihat ke belakang, kita bisa melihat bagaimana anugerah demi anugerah Allah yang memampukan kita ada sampai dengan hari ini. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita merenungkan tema kita malam hari ini, pujilah karyanya. Saya ingin mengajak kita melihat satu hal Bapak-Ibu sekalian. Untuk kita bisa memuji Allah atas karyanya dalam hidup kita, kita harus terlebih dahulu mengingat karya Allah bagi kita. Satu tahun hampir kita lewati, Bapak-Ibu sekalian, beberapa jam lagi pergantian tahun terjadi. Tapi sebelum itu semua, Mari kita menengok ke belakang, kita mengingat karya Allah, dan mari kita meresponi karya Allah itu dengan sebuah pujian. Bagian yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, ingatlah karya Allah. Dalam Mazmur pasal yang ke-66 tadi, Bapak-Ibu sekalian, dikatakan dalam ayat yang kelima, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Bapak Ibu sekalian, manusia itu dikaruniai otak yang luar biasa, yang konon katanya bisa menyimpan banyak sekali data, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika saya menyelidiki tentang otak manusia, ada yang namanya ingatan jangka pendek, short term memory. Tapi juga ada ingatan-ingatan jangka panjang, long term memory. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, ingatan-ingatan ini hanya akan bisa diingat kalau otak kita itu dilatih untuk mengingat. Ada yang masih ingat waktu masa kecil suka makan apa, Bapak Ibu sekalian? Ada yang masih ingat, Bapak Ibu sekalian, waktu kecil main apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang memori itu, ingatan itu perlu dipanggil ulang, perlu dihadirkan lagi sehingga otak kita bisa connect dengan kejadian-kejadian di masa yang telah lalu tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pemazmur berkata, "Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah." Pemazmur ingin berkata, "Kembalilah ke masa lalu. Lihatlah sendiri bagaimana Allah bekerja dan berkarya di dalam hidup kita." Bapak Ibu sekalian, ketika pemazmur mengatakan pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Ini peristiwa apa, Bapak Ibu sekalian? Peristiwa apa? Mengubah laut menjadi tanah kering. Peristiwa ketika Israel keluar dari tanah Mesir, lalu Keluaran pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 22 berkata demikian. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Pemazmur mengingat kembali, mememorizing kembali kejadian di masa yang telah lalu. Bahkan ketika pemazmur mengatakan Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Ini peristiwa apa, Bapak Ibu sekalian? Orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Kalau tadi Musa membelah laut, begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai, itu peristiwa tercatat dalam Yosua 3 ayat 16. Di mana sungai Yordan, Bapak Ibu sekalian, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dicatat oleh pemazmur dalam ayat yang kelima dan yang keenam mungkin adalah kejadian yang telah lalu, ratusan tahun terjadi sebelum ia menuliskan mazmur tersebut. Tetapi kejadian yang telah lampau itu selalu diingat olehnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya selidiki baik-baik begitu ya, pergilah dan lihatlah pekerjaan Allah tadi, Bapak-Ibu sekalian, dalam terjemahan lain, come and see the works of God. Bapak-Ibu sekalian, ada seorang penafsir mengatakan bahwa ketika kita datang dan melihat pekerjaan Allah, maka kita bisa melihat dan belajar atau mengenali siapakah Dia, yaitu Allah yang luar biasa. Ketika kita mengingat masa lalu kita, ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka biarlah hati kita melihat semuanya. Terjemahan yang lain mengatakan, biarlah mata rohanimu melihat. Dan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sampai mata rohani kita melihat, tetapi biarlah kita punya satu semangat memuji Dia, mengucap syukur kepada Dia. Kenapa? Karena Allah berkarya di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Allah ada beberapa hal yang dicatat dalam pemazmur tadi. Begitu dikatakan bahwa Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. kata dahsyat Bapak Ibu sekalian bisa juga diterjemahkan misalnya menakjubkan, ajaib, bahkan menakutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, pekerjaan Allah dalam pemazmur dicatat ada beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu sekalian dalam ayat yang kelima, pekerjaan Allah itu memang ajaib. Tidak ada yang bisa membelah laut, tidak ada yang bisa membuat sungai Yordan itu terputus alirannya. Dialah Allah yang ajaib Bapak Ibu sekalian. Dialah Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Tetapi Allah yang melakukan pekerjaan ajaib itu juga adalah Allah yang melakukan perbuatan yang menakutkan bagi musuh-musuhnya. Ayat yang ketiga mengatakan dengan jelas, katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Tapi bagi umat Allah, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Allah itu selalu bermanfaat. Bagi umat Allah, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Allah itu menunjukkan kuasanya. Bukan menjadi sebuah pekerjaan karya yang menakutkan. Nah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak kita berhenti sejenak sampai di poin ini Bapak Ibu sekalian. Lalu kita mengingat kembali, mememorizing kembali setahun yang telah kita jalani di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita, dan mari kita melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam diri kita. Satu pujian boleh menolong kita Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak kita menaikkan satu pujian, Ku Ada Sebab Anugerahmu. Pemain musik boleh menolong saya. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu sekalian sambil kita mengingat apa saja yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sampai hari ini. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Sekali lagi, I am here because of your grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Bapak Ibu sekalian bisa sebutkan 5 hal yang membuat Bapak Ibu sekalian bersyukur hari ini kita mau menutup tahun 2017. Kalau Bapak Ibu sekalian menemukan 5 hal, sebutkan 10 hal yang Bapak Ibu sekalian nikmati, karya Allah, berkat Allah. Bahkan sekalipun dalam penderitaan, pergumulan, ketika Bapak Ibu sekalian bisa melihat pertolongan Tuhan, tangan Allah yang penuh kuasa itu, tidakkah hati Bapak Ibu sekalian bersyukur? Tidakkah hati Bapak Ibu sekalian didorong untuk boleh memuji Dia? Bapak Ibu sekalian, saya kasih PR begitu ya. Sampai di rumah catat 30 hal yang Bapak Ibu sekalian bersyukur sepanjang tahun ini. Harus sampai 30, Bapak Ibu sekalian. Kalau cuma 5, doa lagi. Pikir lagi, Bapak Ibu sekalian. Kalau cuma 2, mesti doa puasa kayaknya begitu ya. Mesti 30, Bapak Ibu sekalian. Pulang ke rumah dan catatlah kebaikan Tuhan, karya Allah, sesuatu yang Bapak Ibu sekalian syukuri, sesuatu yang Bapak Ibu sekalian ingat dalam benak, hati, pikiran Bapak Ibu sekalian. Dan setelah catat, Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu anugerah, itu kebaikan Tuhan, itu kasih setianya, bukan karena kita hebat. Bapak Ibu sekalian, pemazmur mengingat itu semua dalam kejadian-kejadian di masa yang lampau. Dan kejadian-kejadian itulah, Bapak Ibu sekalian, kejadian-kejadian di masa yang lalu itu ketika dia melihat kebaikan Tuhan, karya Tuhan, dia memuji Allah luar biasa. Maka bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita belajar malam hari ini, pujilah dia dan bersyukurlah kepadanya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua tadi mengatakan, bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita selidiki lebih lanjut, bersorak-sorai Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan yang lain mengatakan, menyanyilah bagi Tuhan dengan suara keras. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan secara literal, bisa dikatakan berteriaklah bagi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena karyanya ajaib. Kenapa? Karena kasihnya tidak berkesudahan dalam hidup setiap kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang saya bingung begitu ya. Kita mengaku diri orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, tapi nyanyi buat Tuhan itu kayak males-malesan begitu ya. Saya harus katakan jujur begitu ya. Kita menyanyi dengan Tuhan itu rasanya gak ada feel-nya begitu ya. Kita menyanyi buat Tuhan itu rasanya sebatas ya kalimat yang muncul dari mulut bibir kita, tapi bukan kalimat yang muncul dari hati kita. Karena kita mengucap syukur kepada dia. Bapak Ibu sekalian, boleh koreksi Bapak Ibu sekalian hari ini datang beribadah dengan sikap hati yang seperti apa. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam memuji Allah kita harus melakukannya sepenuh hati kita. Kita harus melakukannya dengan segenap kekuatan kita. Dalam memuji Tuhan kita harus melakukannya dengan seluruh hidup kita. Kita persembahkan untuk pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Karena semuanya kita nikmati dari dia, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memuji Tuhan, jangan sampai fokusnya itu beralih. Fokusnya mesti tetap kepada Tuhan yang dimuliakan. Fokusnya itu tetap mesti Allah yang dipuji dan disembah. Bapak Ibu sekalian, mau contoh satu tokoh yang memuji Allah dengan luar biasa sampai dia dipandang rendah oleh orang lain. Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian lama ada contoh ketika Daud itu memuji sampai dia menari-nari buat Tuhan. Dia luar biasa dengan segenap kehidupannya dia bersuka cita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Saya kutip ayatnya Bapak Ibu sekalian, 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai 16 saya bacakan bagi setiap kita. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang raja berpakaian lenan, berpakaian kebesaran, meloncat-loncat di hadapan Tuhan, menari-nari karena tabut Tuhan itu kembali ke Yerusalem. Bahkan sampai istrinya sendiri malu Bapak Ibu sekalian punya suami kayak dia. Gimana tuh si Daud bisa meloncat-loncat dan menari-nari dengan seperti itu Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, Daud dalam bagian firman Tuhan itu mengatakan, buat Tuhan saya rela lebih malu lagi daripada ini. Itu kalimat yang dikatakan Daud kepada Mikal. Ketika Mikal berkata, kamu raja, kamu gak jaim, kamu dipandang rendah banyak orang, kamu gak tahu diri. Daud bilang apa Ibu sekalian? Buat Tuhan saya rela lebih malu lagi ketika saya memuji Allah dan bersuka cita karena karyanya. Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang ketika kita memuji Tuhan begitu ya, kita gak perlu jadi orang lain, Bapak-Ibu sekalian. Satu kutipan mengatakan kita tidak perlu mengubah siapa kita untuk memuji Allah. Kadang-kadang kita memuji Allah itu bukan kita yang asli. Kenapa? Karena kita mencontoh orang lain. Kenapa? Karena kita melihat sebelah kanan kiri kita, lalu kita ikutan, Bapak-Ibu sekalian. Pujilah Tuhan dengan segala keberadaan kita. Pujilah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Pujilah Tuhan karena semuanya itu dari Dia. Satu kali saya baca artikel, Bapak-Ibu sekalian, ada artikel yang berjudul, kenapa saya itu gak angkat tangan waktu saya memuji Allah di gereja kamu. Bapak-Ibu sekalian, penulis ini mengatakan bahwa yang diperdebatkan sekarang adalah ekspresi, bukan esensinya. Yang lebih parah, Bapak-Ibu sekalian, penulis ini mengatakan begini, hari ini banyak orang malu memuji Allah di dalam gerejanya. Betul gak, Bapak-Ibu sekalian? Hari ini banyak orang malu memuji Allah di dalam gerejanya. Jaim, Bapak-Ibu sekalian. Aduh, nanti kalau saya begini nanti jadi omongan. Nanti kalau saya begitu nanti jadi omongan orang. Bapak-Ibu sekalian, bukan pujian seperti itu. Ketika kita melihat, mengingat karya Tuhan, ekspresikan pujian kita, sukacita kita, ekspresikan, Bapak-Ibu sekalian. Memang saya harus menyadari bahwa ketika saya mengatakan ekspresikan, itu tergantung karakter, Bapak-Ibu sekalian. Ada orang yang karakternya tenang, mau dia tepuk tangan, mau yang sebelah jungkir balik juga dia tetap kalem begitu ya. Pujilah Tuhan gitu ya. Tapi kalau Bapak-Ibu sekalian karakternya rame, karakternya memang ekstrovert, keluarkan Bapak-Ibu sekalian. Dan jangan malu memuji Tuhan di dalam rumahnya. Kalau kita malu memuji Tuhan di dalam rumahnya, bagaimana kita memuji Tuhan di luar gerejanya? Bapak-Ibu sekalian, Satu orang mengatakan memuji Allah adalah kewajiban manusia. Bahwa semua diwajibkan untuk memuji Allah karena memang memuji Allah merupakan bagian dari hukum ciptaan. Kita yang ciptaan layak memuji sang pencipta kita. Kita yang adalah ciptaan ini dibuat untuk memuji Dia, memuliakan Dia. Kalau kita gak mau memuji, Bapak-Ibu sekalian, batu bisa Tuhan pakai untuk menyanyi buat Tuhan, itu kata firman Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, mari kita menyadari, saya perlu memuji Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa saya. Yang menjadi introspeksi bagi kita ketika kita memuji Tuhan, benarkah kita memuji dengan segenap hati, kekuatan, dan segenap jiwa saya? Benarkah kalimat demi kalimat itu muncul bukan hanya dari mulut bibir saya, tapi itu muncul dari hati saya yang bersyukur karena karyanya yang ajaib, karena karyanya dalam hidup saya yang tidak bisa saya lupakan di hadapannya. Bapak-Ibu sekalian, pemazmur dia melangkah lebih jauh lagi, dia bukan hanya memuji Tuhan di dalam rumahnya, Bapak-Ibu sekalian, tetapi pemazmur dalam ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Pemazmur bukan hanya memuji Allah melalui kalimat, kata-kata, hatinya, pikirannya yang terarah kepada Allah. Tetapi pemazmur juga memuji Allah melalui persembahan yang dia bawa. Sebagai apa, Bapak-Ibu sekalian? Sebagai ucapan syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Waktu saya baca baik-baik, Bapak-Ibu sekalian, saya baru sadar satu hal. Persembahan itu bisa menjadi pujian kita kepada Tuhan. Persembahan bukan sekedar persembahan. Persembahan itu bisa menjadi alat untuk kita memuji Allah dengan luar biasa. Ketika pemazmur mengatakan, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Bapak-Ibu sekalian, pemazmur gak hanya mau datang ke rumah Tuhan dengan modal mulut, bibir, hati, dan pikiran saja. Dia mau memberikan sesuatu untuk Tuhan yang telah lebih banyak memberikan kepada dia. Berkat-berkatnya, anugerahnya, pertolongannya. Dengan membawa apa, Bapak-Ibu sekalian? Membawa korban bakaran. Korban bakaran ini korban yang pertama dicatat dalam kitab Imamat, Bapak Ibu sekalian, dan korban yang khusus bagi Allah. Kenapa? Korban bakaran akan dipersembahkan, dibakar habis untuk Allah. Tidak ada bahkan bagian imam di dalam korban bakaran. Artinya, Bapak Ibu sekalian, korban bakaran ini betul-betul penghormatan orang yang mempersembahkannya kepada Allahnya. Dan korban bakaran tidak akan diambil oleh imam, orang Lewi atau seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Khusus buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, korban bakaran juga haruslah yang terbaik. Tidak boleh yang bercela, yang timpang, yang kena penyakit. Harus yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau menghormati Allah, kalau kita mau memuji Allah, persembahkanlah yang terbaik. Memuji Allah juga bisa dilakukan melalui mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki baginya. Ada satu kalimat, Bapak Ibu sekalian, worship through giving. Memuji Allah, menyembah Allah melalui apa? Memberi persembahan kepada Dia. Bapak-Ibu sekalian, bahkan dikatakan dalam bagian yang kedua, aku akan membayar nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Memang kenyataannya, Bapak-Ibu sekalian, ada saat-saat di mana pemazmur itu mengalami kesulitan, dia mengalami pergumulan, lalu dia berkata dan berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau saya, Tuhan lepaskan dari pergumulan ini, saya akan berikan sesuatu untuk Tuhan. Itu namanya nasar, Bapak-Ibu sekalian. Pernah gak janji sama Tuhan? Pernah gak, Ibu sekalian? Pernah. Pertanyaan yang kedua, ditepati gak janji sama Tuhan? Ditepati gak janji kita sama Tuhan? Kadang-kadang setelah kita dilepaskan dari berbagai pergumulan persoalan kita, lalu kita lupa janji kita sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tokoh yang pernah bernasar, begitu, yang saya catat begitu ya. Yakub pada waktu dia lari, terus dia berada di battle. Israel ketika melawan orang Kanaan juga bernasar, Yefta juga bernasar ketika melawan Bani Amon, Hana ketika ia berdoa dengan hati yang pedih di hadapan bait Allah, dia bernasar bahwa anaknya nanti yang dilahirkan akan dipersembahkan kepada Allah. Lalu bahkan Absalom juga pernah bernasar buat Tuhan. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi poin penting adalah ketika kita bernasar, jangan menunda-nunda. Ini kata firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu harus kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Lalu Mazmur Asaf mengatakan, berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Kenapa pemazmur mencantumkan nasar di sini, Bapak Ibu sekalian? Penafsir tadi, Matthew Henry, menangkap satu poin yang penting, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ketika kita memuji Allah, ketika kita menyembah Dia, hati kita itu merasa bersalah. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena ada janji yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan dan itu belum ditepatin. Kalau Bapak Ibu sekalian memuji Allah dengan hati yang rasa itu rasa bersalah karena kita belum menepati janji kepada Tuhan, lebih baik pergi dan tepati janji Tuhan. Janji kepada Tuhan itu, lalu kembalilah dan memuji Tuhan dengan hati yang lega, dengan hati yang lebih lapang, dengan hati yang sungguh-sungguh lepas, dan benarlah sukacita itu menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, bukan hanya sekedar kita mengingat kebaikan Tuhan, bukan hanya sekedar kita datang membawa persembahan kita yang terbaik yang kita miliki, mempersembahkan itu semua, menepati janji-janji kita, itu bentuk pujian kita. Tetapi bebiusan kita juga bisa memuji Allah dengan cara menceritakan kebaikan Allah. Bapak Ibu sekalian, tadi Ibu Mimi dan juga Ibu Aswi bersaksi, begitu Bapak Ibu sekalian. Dua rekan kita ini sedang memuji Allah. Melalui apa, Bapak Ibu sekalian? Melalui cerita dalam kehidupannya. Menyaksikan Allah berkarya, Allah baik, Allah beranugerah dalam kehidupannya. Dan kita semua punya kisah untuk diceritakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, memuji Allah untuk karyanya yang ajaib bisa dilakukan melalui bercerita tentang karyanya dalam hidup kita. Supaya apa, Bapak Ibu sekalian? Supaya orang lain yang mendengarnya juga ikut memuji Allah. Ini fokusnya, Bapak Ibu sekalian, bagi setiap kita yang hendak menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Fokusnya bukan kita, tetapi supaya orang yang mendengarnya itu ikut memuji Allah, ikut bersuka cita dengan kita, ikut melihat dengan mata imannya Allah itu baik. Bapak Ibu sekalian, saya pernah bagikan ini begitu ya, di mana ya, saya lupa, di komisi wanita kalau gak salah begitu ya. Kadang-kadang kita menceritakan itu semuanya hal-hal yang baik saja. Kadang-kadang kita malu cerita tentang apa, Bapak Ibu sekalian, pergumulan. Kadang-kadang kita malu cerita tentang apa, Bapak Ibu sekalian, masalah, kesulitan. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak ada perbedaan dalam menyaksikan kebaikan Tuhan. Sekalipun masalahmu belum berakhir, bukankah engkau percaya Tuhan akan menolong? Dan bukankah itu bisa dibagikan kepada orang lain dan menguatkan iman orang lain? Bapak Ibu sekalian, kita perlu menceritakan kebaikan Allah. Karena apa? Itulah yang dilakukan pemazmur. Ayat 16 dengan jelas berkata, marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Memuji Allah bukan hanya ketika kita mengingat karya Allah, memuji Allah bukan hanya ketika kita memberikan persembahan, menepati janji kita kepada Allah, tetapi memuji Allah juga bisa kita lakukan dengan menceritakan kebaikan Allah kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, kita perlu menceritakan kebaikan Allah. Supaya apa, Bapak Ibu sekalian? Supaya kerohanian, iman rekan-rekan kita dibangun dan bertumbuh. Kita menceritakan bukan dengan perasaan sombong, melainkan dengan kerendahan hati. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena pada waktu kita bercerita, itu semua anugerah, itu semua kebaikan Tuhan, itu semua berkat Allah. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, bahkan bukan karena kita layak menerimanya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersaksi, ingatlah baik-baik Bapak Ibu sekalian, itu semua karena Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, kasih setia Tuhan. Apakah kita layak menerimanya? Enggak layak Bapak Ibu sekalian. Ceritakan dengan kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menceritakan, kita harus ingat bahwa fokusnya Allah dan bukan kita. Tujuannya Allah dan tujuannya adalah memuliakan Allah dan bukan supaya orang terkagum-kagum dengan kita. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya masih percaya bahwa bercerita itu menjadi satu alat yang luar biasa. Di tengah-tengah zaman teknologi, bisa enggak Pak ceritanya lewat WhatsApp? Bapak Ibu sekalian, bisa. Tapi apakah ceritanya menjadi komplit, menjadi lengkap? Kalau ceritanya itu live seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa merasakan perasaan orang yang menceritakan itu. Bapak Ibu bisa melihat gerakan-gerakan tubuh yang sebenarnya berbicara lebih banyak dibandingkan cerita itu sendiri. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mood dari yang menceritakan kebaikan Tuhan itu. Dan itulah keindahan persekutuan orang-orang percaya. Ketika satu dengan yang lainnya saling menguatkan dengan berbagi kesaksian. Ketika satu dengan yang lainnya saling mendorong, saling mendukung, saling mendoakan. Bahkan satu dengan yang lainnya tidak malu untuk membuka dirinya. Ini yang menjadi masalah utama Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan bergereja, kadang-kadang kita malu membuka diri. Dan ketika ada orang yang membuka diri, kita merasa orang itu sombong banget. Ini budaya yang perlu segera diubah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jadi jemaat yang bertumbuh. Kalau ada orang yang membuka diri, hargai Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Belum tentu Anda berani membuka diri. Kedua Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang bersaksi menceritakan, Bapak Ibu sekalian kadang-kadang komentarnya lebih banyak daripada kesaksiannya. Bukankah semuanya harusnya fokusnya kepada Allah? Bukankah semuanya harusnya itu dipakai untuk membangun Allah? Satu kalimat Bapak Ibu sekalian jadi penutup bagi kita malam hari ini. Bercerita, jalan yang paling kuat, alat yang paling kuat untuk meletakkan atau memberikan ide di dalam dunia hari ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, saya ingin kesimpulkan, cerita kita itu mengubah orang lain. Cerita kita itu bisa Tuhan pakai mengubahkan kehidupan orang yang mendengarnya. Tanyaannya Bapak Ibu sekalian, seberapa banyak kita sudah menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kita alami? Kadang-kadang kebaikannya Tuhan segini Bapak Ibu sekalian. Cerita kita seberapa Bapak Ibu sekalian? Segini Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kebaikan Tuhan luar biasa, tidak terhitung. Tapi ketika kita mau kesaksian, kita takut, kita malu, kita takut diomongin, nanti jadi omongan malu begini. Bapak Ibu sekalian, kita utang sama Tuhan. Saya ingin katakan kita utang sama Tuhan. Ketika kita menerima kebaikan Tuhan tapi kita tidak membagikan kebaikan Tuhan itu, bercerita kepada orang lain, kita berhutang kepada Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mau menutup tahun 2017. Pertama, ingatlah semua karya Tuhan dalam hidupmu di tahun 2017. Persembahkanlah sesuatu pada Tuhan sebagai ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu sekalian berjanji kepada Tuhan, tepati. Dan jangan sampai lewat tahun depan baru Bapak Ibu sekalian membayar janji kepada Tuhan. Ketiga, Bapak Ibu sekalian, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya hati yang penuh ucapan syukur itu terus tinggal dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bahkan Tuhan izinkan sebentar lagi akan melewati pergantian tahun, tahun yang baru. Dan biarlah Tuhan, ketika kami melihat ke belakang dalam hidup kami, kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Kalau kami memiliki banyak hal hari ini, atau bahkan ketika kami memasuki tahun yang baru dengan berbagai pergumulan, kesulitan, biarlah Tuhan pengalaman-pengalaman iman yang telah kami lewati berjalan bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penolong, penghiburan bagi kami. Biarlah kami belajar mengucap syukur, memberikan yang terbaik yang kami miliki untuk Tuhan. Bukan hanya sekedar materi, tetapi memberikan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Tuhan ingatkan kami, kalau sepanjang tahun ini mungkin kami ada berjanji kepada Tuhan, kami mau melakukan sesuatu buat Tuhan, kami mau melakukan ini dan itu bagi Tuhan. Tuhan tolong ingatkan kami, supaya kami boleh dengan segera menepati janji kami kepada Tuhan. Bahkan Tuhan biarlah terus Tuhan mengajar kami untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada rekan-rekan seiman kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.